Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman.